Bagaimana tentang salawat nariyah yang dibaca oleh mereka? Ini diantara contohnya. Apakah salawat nariyah atau salawat yang lainnya itu ada tercampur dengan berbagai macam, apakah ghulu atau syirik atau perkara yang salah, seperti kalimat Rabbi bil Mustafa balig maqasidana, ya Allah dengan perantaraan Mustafa sampaikan. Ini juga tawassul yang dilarang, yang seperti itu. Apalagi wabi ahli badri ya Allah, dan juga bertawassul dengan ahli badr. Tak boleh bertawassul dengan orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal. Demikian pula yang tadi saya katakan allati tunhallu bihil qurabat, kalau enggak salah itu salawat nariyah ya. Semoga salawat kepada Nabi yang karena beliau terbebas segala macam kesusahan kesusahan, karena beliau segala macam kesulitan akan segala simpulan akan terlepas sila akhiri. Ini kalau domirnya kepada Nabi maka itu syirik. Karena Nabi tidak menakdirkan. Yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau domirnya kepada salawat maka itu bisa jadi benar, karena salawat itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Atau kepada domirnya kepada Allah SWT lebih benar lagi. Taib. Tetapi kalau kepada salawat harusnya domirnya ha, allati tunhalu biha, jangan bihi. Nah,